Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, jadi ada orang yang beruntung. Siapa yang beruntung adalah yang disebut Robihun. Setiap hari dia efektif melakukan perubahan makin baik. Dan ada orang yang khosirun, orang yang rugi, yaitu yang stagnan, tidak ada perubahan. Hari berganti hari, tapi dia tidak rubah ilmunya, tidak rubah amalnya, lempeng saja, itu khosirun. Dan ada yang harikun, orang yang celaka, yaitu hari berganti hari, dia menurun terus. Akhlaknya menurun, ibadahnya menurun. Jadi orang-orang yang celaka itu adalah bukan orang yang jatuh dari tembok, bukan yang ketabrak beca. Orang yang celaka adalah orang yang hari berganti hari dia menurun. Mungkin uangnya nambah, mungkin ilmunya nambah, mungkin kedudukannya nambah, tapi imannya menurun, akhlaknya menurun, ibadahnya menurun. Ini orang yang celaka. Pilihan kita cuma satu, karena kita tidak tahu kapan akan mati, kita harus melakukan perubahan diri dari hari ke hari. Nah, masalahnya kita tidak menemukan perubahan ini kalau tidak evaluasi. Kita harus punya standar dan punya target. Nah, kalau tidak ada evaluasi, ini menukik pelan-pelan ini. Yang biasa datang ke masjid sebelum azan sudah cari saf utama. Lambat laun tidak terasa dia datangnya ketika sedang azan. Lambat-lambat dia sudah selesai azan baru ke masjid. Ini ciri-ciri orang makin jauh dari Allah, ya, menurun. Terus datangnya sudah rakaat sudah dimulai, ada yang ngobrol di atas. Maaf hadirin, turun. Biasanya ke masjid sholat sunnah, sekarang tidak ada, langsung aja takbir. Biasanya sesudah sholat zikir enak, hilang zikirnya. Lalu yang biasanya sesudah sholat sunnah ada rawatib, tiba-tiba banyak kegiatan ke bawah, turun saja. Tahajud yang biasa jam 2:30 turun jadi jam 3, 3:30, jam 4. Lama-lama pas azan mau tahajud, baca Quran, ada yang sehari minimal 1 juz, ya. Lama-lama jadi setengah, lama-lama 1 halaman, lama-lama pegang Quran juga tidak. Ini adalah orang-orang yang dalam bahasanya futur, ini cilaka ini. Nanti makin garing hati itu, kering, gersah, tidak ada enaknya, mudah gelisah, dan makin jauh dari pertolongan Allah. Dan ini pasti bukan karena siapa-siapa, melainkan karena dosa kita sendiri. Pasti nih ada dosa nih. Jadi nih, kalau kita makin jauh dari Allah, enggak ada tuh yang namanya tenang. Garing hati itu, mudah tersinggung, mudah gelisah, semangat belajar menurun, semangat menghafal fitnah, kendor, kendor, kendor. Dan udah, kita tuh hanya bagian capek saja. Nanti ada masalah ini, galau, takut, belum lagi ada cobaan-cobaan dalam hidup ini. Jadi hidup tuh hanya seksi sengsara saja. Makanya sebetulnya orang yang dekat dengan Allah dengan orang yang jauh dari Allah sama, bakal banyak kejadian yang tidak diduga. Hanya bedanya, kalau dekat dengan Allah, Allah membuka mata hatinya, jadi ngerti. Setiap ujian yang ada tuh dibuat tenang, dibuat paham, dan dituntun untuk jadi mengetahui solusinya, ya. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhrajan. Kadang Allah malah mengasih pertolongan dari yang tidak diduga-duga. Tapi kalau kita terhijab jauh dari Allah, ya seperti masuk ke dalam hutan yang tidak ada yang nuntun. Capek, tegang, takut, was-was, galau. Nah itulah penderitaan. Jadi menderita itu bukan karena masalahnya, karena kita enggak tahu, seperti orang ulangan sengsara, kan bukan karena soalnya. Sengsara itu karena enggak tahu jawabannya. Karena kalau tahu jawabannya, sesulit apapun soal, tetap saja senyum. Benarkah ini? Yang paling enak kan diberitahu oleh yang maha tahu. Nah inilah bahayanya futur. Kalau kita sudah berkurang, berkurang. Harus bagaimana sekarang? Harus cepat sadar. Ini saya biasanya ke masjid tepat waktu nih. Sebelum ada, sekarang udah begini. Udah berapa hari saya begini? Saya baca Quran enggak? Kok enggak sekarang? Garing nih. Tahajud, udah mulai belang betong. Kebagian ujungnya aja, astagfirullah. Nah, kesadaran ini, kalau ada, maka mulailah kita bangkit dengan tekad. Saya tidak mau suul khotimah. Saya tidak mau jadi mantan ustaz. Saya tidak mau. Saya akan hancur kalau saya makin menurun dan makin jauh dari Allah. Hidup ini akan celaka, hina, sengsara kalau saya jauh dari Allah. Pilihan saya adalah bangkit. Nah, kalau sudah begitu, rawe-rawe atas, malang-malang kutung. Apa adanya, Pak? Datang merokok. Ya, baik, Pak Hadir. Itu mah ya, just the way you are. Teruskan, hadirin. Sampai di mana tadi? Nah, bangkit, sadar, dan mulai kita periksa. Apa nih penyebab saya putur ini? Oh, ternyata ada fall in love, ya. Cinta beruk dengan seseorang. Ini nih yang mengakibatkan saya hafalan jadi rontok gara-gara saya narsis. Tidak, saya tidak mau mencintai dia karena saya masih kelas 2 SD. Tidak. Maaf ya, dia jangan tersinggung ya. Tidak jaga. Oh, ternyata saya rusak karena saya kebanyakan megang handphone. Punya handphone baru ataupun ini. Tidak, mulai sisihkan. Ini dia yang mencuri waktu saya. Oh, ternyata saya begini karena saya keseringan jalan-jalan. Saya akan lebih banyak itikaf. Pokoknya periksa nih sumbernya apa. Oh, karena saya punya teman baru dan teman ini kerjanya ngobrol aja, sehingga saya rubah orientasinya. Kita harus selidiki di mana poin-poin, titik-titik yang membuat hati kita jadi keras. Oh, ternyata saya jadi senang nonton TV. Oh, kebanyakan buka internet. Periksa aja. Kita tahu kok lambat laun penyebabnya, ya. Mulai disiplin. Tak seperti ayam. Kalau ayam sudah masuk ke taman, itu ngusirnya susah. Maka supaya tidak diusir ayamnya, jangan biarkan dia masuk. Kunci pintunya, gebah. Tapi kalau kita biarkan pintunya kebuka, ayam masuk, memang kita usir, tapi nggak garapak. Ya. Meja berantakan, belum lagi kita kena cakarnya, dan bau lagi dia sambil nyakar, sambil loncat, sambil mules, dan kotor. Jadi ini serius, bangkit. Ya, tidak ada bahagia jauh dari Allah. Tidak ada ketenangan, tidak ada kemuliaan, yang ada adalah sengsara, gelisah, bingung, resah, neken, udah bagian capeknya aja jauh dari Allah. Makanya segera bangkit dan kejar kedudukan di sisi Allah. Lebih daripada ngejar apapun, karena yang punya segala-galanya hanya Allah. Ya, ngejar kedudukan di sisi Allah itu harus lebih daripada ngejar apapun, karena hanya Allah lah pemilik segala karunia, pemilik segala ketenangan. Ini ayat yang penting sekali kita pahami dan kita doa supaya tidak rontok iman kita. Silakan surat. Surat Al-Imran ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jadi Rabbana, apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, sesudah Allah memberikan petunjuk. Ya Allah, jangan biarkan hati ini condong nih kepada yang error ya, sesudah Engkau beri petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi kita benar-benar minta pertolongan Allah supaya enggak jadi condong nih hati ini kepada terus ke arah yang salah, sesudah Allah memberikan nikmat dan minta curahan rahmat, karena Allah lah satu-satunya yang memberikan segala karunia. Plus doa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina, atau doa ya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, minta diberikan ketetapan di hati kita. Ini doa Allah mendengarkan ya. Kita tiap doa mau lirih, mau keras, mau pelan, mau bisik-bisik, tetap, karena Allah memperhatikan kita setiap saat. Allah juga tahu nih kita mulai nyadar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allah tahu nih kita nyadar, karena sebetulnya nyadar juga pertolongan Allah ya. Tiba-tiba, aduh, saya udah garing sekali. Dan Allah tahu juga kita sedang nyiapin untuk bangkit. Allah tahu, tidak ada yang lepas. Pergulatan hati kita diketahui oleh Allah, dan Allah Maha Menolong. Percayalah ya. Ayo segera bangkit sebelum makin terpuruk. Turun 2, naik 5. Turun lagi 1, naik 4. Jadi turun naiknya grafiknya ke atas. Jangan sampai naik 2, turun 5. Naik lagi 1, turun 7. Ini bisa suruh Fatimah. Pas mau naik, ada yang datang. Siapa nih? Saya malaikat maut. Na'udzubillah, bisa suruh Fatimah. Nah, karena kita tidak tahu kapan malaikat maut yang hadir di depan kita, pilihan kita selalu segera sadar dan bangkit, sambil minta tolong kepada Allah ya. Mudah-mudahan guru kita sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo operator, Pak Mitra sudah bersama kita? Masih dihubungi ya. Ya, sudah 5:17 ya. Kalau tersambung silakan dipotong. AA, tugas hari ini, hari Kamis ya, hari ini hari Kamis, kajian asar kita balikkan, lalu pada maghrib tafsir, pada isya ma'rifatullah. Sudah hadir? Alhamdulillah sudah terhubung dengan telepon. Baik, silakan Pak Mirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, peminta aliat itu sekarang banyak spanduk tentang pemakaman. Gimana itu, Pak? Kilometer 105. Banyak potret Bapak itu sekarang. Iya, bagus karena ada pemukiman yang dicampur nanti pusing nanti ya, terganggu. Pak, kenapa kita memerlukan pemukiman muslim, Pak? Pertama, Bandung sudah lulus untuk menjadikan tempat pemakaman jika kita perlu nanti, dan memberikan kemudahan. Itu yang kedua, memang dorongan juga dari komunitas, dari masyarakat muslim ini ada pemberi kuburan yang betul-betul penataan Islami, suasana Islami begitu ya Pak? Insyaallah. Berapa luas itu Pak di sana, Pak? Sudah ada baru 3 hektar, tapi insyaallah akan terus bertambah. Iya. Itu tidak apa-apa dari sekarang, Pak. Misalkan sedang ngapling, ada beberapa ustaz yang mau ngapling. Tentu tidak apa-apa. Dan itu kalau wakaf, tetapi tidak untuk sendiri, tapi juga untuk orang lain yang tidak bisa wakaf. Mungkin suatu saat kita bisa bahas ini bersama-sama ya, Pak. Karena banyak sekali pendengar yang pasti ingin nanti kubusnya itu lebih banyak yang mendoakan, lebih kondusif untuk didoakan begitu ya, Pak. Dan juga bagi yang hidup juga ada manfaat begitu, banyak indah begitu, dan tetap Islami begitu. Oh, Masya Allah ya. Hadirin, membahas kematian bukan horor ya. Maka Rasulullah itu menganggap akyas orang yang cerdas. Begitu kan Pak ya? Betul ya. Jadi kalau itu ngomong mawat, enggak, pasti mawat ya. Baik, insya Allah suatu saat kita bahas ini ya Pak ya, supaya para pendengar paham harus apa, harus bagaimana kalau memang ingin ikut bergabung di sana. Masih itu kan boleh Pak gabung di sana ya? Iya, betul. Misinya kapan-kapan, tapi persediaannya dari sekarang ya, Masya Allah. Baik para pendengar, kita simak kajian oleh guru kita Bapak Profesor Dr. K. Haji Miftahul. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya para pendengar yang berbahagia di mana pun Anda berada. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini masih bisa bersilaturahim lewat udara. Nah, kita selalu manfaatkan segala kesempatan kita untuk terus menyegarkan iman, meningkatkan kualitas hidup kita. Sebab seperti kita ketahui bahwa iman, kualitas hidup kita itu sering-sering tidak istiqomah. Masih dari mana sanjap itu berubah-ubah. Nah, karena itu Allah Subhanahu Wa Taala sering-sering memberikan kehidupan ujian kepada kita yang kita rasakan sebagai sesuatu yang pahit, tapi sebetulnya itu adalah bermanfaat bagi kita. Sebuah hadis kunci umpamanya saja menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu mengumpulkan para malaikat. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat itu, malaikat-malaikat itu, mereka yang sebenarnya bilang kepada hamba-hamba-Ku, biar aku tahu mana di antara mereka yang betul-betul kuat iman ya. Nah, tentu hadis ini yang dipahami bahwa Allah tidak tahu, Allah tidak mengerti, Allah tidak paham apa yang akan dimenangi hamba dan Allah pasti maha tahu. Tetapi Allah punya kehendak, punya irada. Keimanan kita itu harus dipercayakan ketika kita menghadapi ujian ujian. Jadi ujian kita adalah bagian daripada proses perjalanan kehidupan. Kita tidak mungkin lepas dari ujian itu. Marah menurut ajaran Islam. segala apa yang Allah berikan kepada kita pun itu dalam sebuah sebagai ujian. Harta yang anugerah dari Allah yang kita syukuri, amanah yang kita pertanggungjawabkan, dia diberikan fungsi sebagai ujian dari mana. Dengan harta seseorang bisa memperoleh kemuliaan, tapi kita sedikit juga dengan harta seseorang justru memperoleh kehinaan. Begitu pula dengan jabatan, kedudukan. Allah memberikan jabatan kepada seseorang, kedudukan kepada seseorang. Itu anugerah dari Allah, harus disyukuri. Dengan melaksanakan tugas-tugas itu sesuai dengan perintah Allah. Ia adalah amanah, harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada anggota atau rakyat umum, tapi juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berikutnya tidak boleh lupa, jabatan kedudukan itu pun adalah merupakan ujian keimanan dan ujian kehidupan. Ujian keimanan artinya dengan jabatan seseorang bisa bersama kita dengan Allah. Tapi dengan jabatan bisa juga dengan kedudukan, bisa juga seseorang justru bersama jauh dari Allah. Sebagai ujian kehidupan, jabatan itu bisa memberikan ketenteraman, ketenangan, kemuliaan, kehormatan. Tapi juga bisa sebaliknya, gara-gara jabatan itu, kemudian seorang memperoleh zillah, kehinaan, malapetaka, kebencian, dan ketidaksenangan orang kepada seseorang yang punya kedudukan. Jadi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran putra juga begitu. Putra juga anugerah dari Allah, amanah dari Allah, tapi tidak boleh lupa ujian dari Allah. Dengan kehadiran putra, sebuah keluarga bisa bertambah mantap.